Alam semesta, coba dengarkan aku berkata sendiri, meminta dia, menginginkannya ada jauh di hati. Alam semesta, ku tak pernah bilang ku tak mampu mendapatkan hatinya. Jadi tolong aku taklukkan dirinya, ku jatuh cinta. Bila malam tiba, ku berdoa, wujudkan tunjukkan jalan. Karena ku tahu, ku terbatas ruang dan jatuh. Dengarkanlah, hidupku indah semenjak melihat senyum manisnya. Bintang jatuh, aku di sini menantinya. Siapkan hatiku untuk dirinya. Alam semesta, ku tak pernah bilang ku tak mampu mendapatkan hatinya. Jadi tolong aku lakukan dirinya, ku jatuh cinta. Malam tiba, ku berdoa, wujudkan tunjukkan jalan. Karena ku tahu, ku terbatas ruang dan waktu. Bintang jatuh, dengarkanlah. Sejak melihat senyum manisnya, bintang jatuh, aku di sini menantinya, menyiapkan hatiku. Check.